taala kadangang sukawruh wonten pundi kemawon ingkang nembe mirsani siaran pengawasan wonten kalodangan dalu niki kados dene padatan kita sampun nggih kulinten sesarengan maos kitab al-jadid syarah kitab bitauhid lan dalu niki insyaallah kanthi izin lan panilahipun Allah Subhanahu wa taala kita badhe nglajengaken malih waosan kitab al-jadid syarah kitab bitauhid lan sampun dumugi kaca 309 nggih saking kitab ingkang kula cepeng niki terbitan saking Dar Ibnu Hazm. Dipun sifat wonten ing mriki walahuma fi hadithi itbana. Walahuma. Lantasih hadis ingkang dipun wedalaken dening piyambakipun kekalih. Piyambakipun kekalih menika maknanipun Imam Bukhari lan Imam Muslim. Sebab hadis ingkang sampun kita wawas sami-sami wonten kalodangan ingkang sampun kepengker hadis saking Ubadah bin Samit menika dipun wedalaken dening Imam Bukhari lan Muslim. Mila dipun sepat wonten mriki Imam Bukhari lan Muslim ugi ngedalaken hadis malih saking sahabat asmanipun Itban. Itban menika sinten? Huwa Itban Ibnu Amr. Asmanipun Itban bin Amr bin Al-Ajlan Al-Ansari min Bani Salim bin Auf. Nggih piyambakipun salah setunggalipun sekabat Nabi saking suku Ansor. Maknanipun piyambakipun lenggahipun wonten kita Madinah. Wiwit alit niku. Lenggahipun wonten kita Madinah. Sahabiyun masyhur piyambakipun pinangka sekabat ingkang misuwur. Tufiya radhiyallahu anhu fi khilafati Muawiyah bin Sufyan. Piyambakipun seda nalika kaum muslimin menika dipun pimpin dening Muawiyah bin Sufyan. Hadis menika asalipun saking Itban radhiyallahu taala anhu bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh fa innallaha tenane Allah iku harrama. Nggih gawe haram. Alan nari tumrape neraka man qala la ilaha illallah nggih kanggo sapa wae menungsa sing kandha la ilaha illallah ya betaghi bidzalika wajhallah nalika ngucap la ilaha illallah dheweke ngarep-arep ridhani Allah Subhanahu wa taala maknanipun sapa wonge menungsa ngucap kalimat syahadat kanthi ikhlas lilo lan legowo ngarep-arep ridhanipun Allah Subhanahu wa taala monggo Allah Subhanahu wa taala bakal gawe neraka iku haram kanggo dheweke. Maknanipun piyambakipun mboten badhe dipun lebetaken dening Allah wonten neraka. Nika hadis pinangka dalil keterangan kagem kita sedaya ingkang jlentrehaken nerangaken kautamanipun kalimat syahadat. Mula simbah-simbah riyin niku natri asing piwucal nggih perkara siji sing kudu paling dirumat. Perkara siji sing kudu paling dirumat, kudu paling diuri-uri, kudu paling diajeni menika kalimat syahadat. Perkara siji sing kudu paling dirumat. Mila dipun wastani jimat. Nomor siji sing dirumat. Napa niku kalimat sada maknanipun kalimat syahadat. Niku karepe ngoten niku mboten kok jimat kalimat sada niku awujud napa niku pusaka sing iso kanggo tolak bala mboten. Maknanipun sapa wae nguri-uri kalimat syahadat nggih ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dipun sebataken wonten mriki maknanipun napa niku ngucap kalimat syahadat niku nggih qala la ilaha illallah ai qalaha bilisanihi. Dheweke ngucap kalimat la ilaha illallah kanthi lisane arifan maknaha. Lan dheweke mangerteni maknane kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat syahadat niku mengkuwi gati napa piyambakipun pirsa paham, ngerti. Amilan bimuktadhaha. Saksampunipun ngerti piyambakipun ngamalake nggih piwucal ingkang mapan wonten saklebetipun kalimat syahadat kala wau. Jadi kalimat syahadat niku kedah dipun onceki, kedah dipun sinauni, rukunipun menapa, syarat-syaratipun menapa, lajeng dipun amalaken. dipun sebat dening Imam Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala wonten salebetipun kitab Sulamul Wusul nalika piyambakipun nyebataken syarat-syarat kalimat syahadat niku cacahipun gunggungipun wonten 7. Piyambakipun ngendika wa bisaba'ati syurutin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa min haitsu yastakmiluha al ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was sidqu wal ikhlas wal mahabbatu waffaqaka Allahu lima aqulu niku napa nggih cara Jawi geguritan utawi syair nggih isinipun ngelmu ingkang dipun jelentrehaken dening para ulama babakan syarat-syarat kalimat syahadat. Dadi mboten namung napa niki asmuni nggih, asal muni. Nggih nek meng asal muni niku kathah tiang-tiang ingkang tasih tumindak syirik sedinten sendalu niku ngucap kalimat syahadat niku udakara ping 1000 enten sing 2000. Nggih. Kula malah gadah rencang niku saben dalu niku ngucap kalimat syahadat niku ping 1000. Kula aturi mbayang nggih. Dados cariyosipun dheweke niku didhawuhi dening bapake Le kowe dadi wong Islam iki kudu dadi lelanang jagat seorang pejantan sejati ngoten niku nggih. Lelanang jagat ki ya kudu duweni daya linuwe. Njur carane piye, Pak? Kowe kudu tangi ing wayah jam 12 bengi banjur turung lekar ana sak tengahe latar maca dzikir kalimat syahadat ping 5000. Sinambi nglekar, mboten pareng lenggah, mboten pareng jumeneng, nggih. Dadi dzikire niku kudu ngenteni jam 12 bengi neng tengah latar sinambi nglekar. Terus maca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iki semprongnya kok miring ta? Semprongnya miring. Lah nek kula le maos kula niku entuk 50.900 ning kula lali niku Pak 500 pinten ngoten kudu dibaleni meneh. Wiwit awal gitu. Baleni meneh kudu ping 5000 jangkep ora kena punjul ora kena luwe. Lah kula iki mbatin lah nek dheweke wis maca 4.900 terus kon baleni meneh lah berarti nek entuk 5000 to niku nggih. Kok jare nek entuk ditambah ra entuk disuda. Mongko wis entuk 5000 niku. Dadi mboten klebu nalar. Estu. Dipun dawuhaken, dipun tindakake dawuh bapak niku Kanjeng Rama niku. Nggih sendika dawuh. Nggih kasunggi. Sak nginggiling mustaka kacadhong asta kekalih kadadosake jimat paripih. Dawuh paduka kula estokaken. Jadi rencang kula niku saben wayah bengi jam 12 bengi ngelekar nang tengahe latar maca la ilaha illallah ping 5000. Ngantos 7 dinten. 7 dalu. Ngantos 7 dalu. Dalu sing angka 7 niku dheweke niku le crita rencang nggih kalih kula. Dinten ingkang angka 7 niku wonten lintang niku. Nggih bintang kecil di langit yang biru niku. Medun saya cerak, saya cerak, saya cerak mlebu ten wetenge dheweke. Kaget wedi. Bibar niku asring diboncengke kalih bapake niku liwat kali niku jare weruh enten tuyul mlayu enten dhuwure banyu. Terus kula matur ngenten iki, Kang, kuwi lintang sing mlebu ning wetengmu kuwi janjane setan lho, Kang. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ora nate gawe aturan zikir kok dadak ngenteni jam 12 bengi. Zikir kok kudu kelekaran ana ing saat tengah latar zikir kok kudu ning angka 5000 lho asale kok ngendi nggih. Dados ngucap kalimat syahadat niku menawi mboten jumbuh cocok kalian syariat Islam nggih dadine malah balak bebendulan musibah. Bibar niku rencang kula niku asring kesurupan cobi jane awake dhewe ngibadah niku rak golek selamat golek tentrem golek ayem ora malah golek dadi wong sing asring kesurupan. Naudzubillah min dzalik. Mila Al-Hafidz Al-Hakami ngendika syarat kalimat syahadat niku wonten 7. Nggih. Tiang ingkang ngucap kalimat syahadat ning mboten nindakake syarat-syaratipun, mboten mangertosi rukun lan syarate, mboten dipun tindakaken konsekuensi kalimat kala wau. Nggih, kalimat kala mboten maedahi napa-napa. Malah-malah kadang kala ndadosake napa? Kados sederek kita kala wau. Nggih. Ingkang sepindah napa niku? Al ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyat. Al ilmu kedah ada dasar ngelmu. Dipun sinau ni kalimat syahadat niku. Mboten awake dhewe ngucap kalimat syahadat niku ming elai lo. Rubuh-rubuh gedang. Kanti mboten nyinau ni kalimat syahadat. Mboten ngerti maknane. Yakin lan kedah yakin. Dumateng kalimat kala wau. Bilih ingkang murba masih somubah musik ing jagat. Ingkang maringi rejeki pati lan sak piturutipun. Menika Allah. Mboten wonten sanesi Allah Subhanahu wa taala. Wah, aku nek sasi sura ngene iki aku nek arep mantu wedi. Lah wedi apa? Wedi karo Gusti Allah to? Ora. Wedi karo lelembut nek ganggu gawe. Terus piyambake pun kirang yakin dumateng kalimat syahadat ingkang dipun waos. Wal qabul nampi. Nggih kedah nampa. Kanthi lila lan legawa, nggih, piwucal-piwucal ingkang mapan wonten saklebetipun kalimat tauhid, kalimat syahadat. Dipun tampili lolan legawa mboten dijebleske kalih adat, mboten dibenturke kalih ature napa niki tokoh-tokoh, ature guru, ature tiang sepuh. Tonggo teparu mboten pareng. Pokok niki syariatipun Allah, nggih dawuhipun Allah menika kedah dipun tampili lolan legawa. Nggih, wal inqiyat lan ugi tunduk. Dumateng kalimat syahadat kala wau. Fadri ma aqulu mengko padha mangertenono. Apa kang ingsun kandhakake ngendikane Imam Al-Hafidz Al-Hakami. Wasidku salajengipun jujur, nggih wal ikhlas ulan ikhlas, nggih mlebet agami Islam, ngrasuk agami Islam niku mboten krana napa-napa ning krana ngarep-arep ridhane Allah Subhanahu wa taala. Wal mahabbah lan raos tresna dumateng kalimat syahadat. Mila sedanten napa ngene iki tuminda aktivitas, nggih tindak tanduk langkah sak pecak, nggih. Atur sekelimah niku sedanten tujuane napa to? Li ila ikalimatillah. Karena awake dhewe niku umat Islam tresna marang Allah Subhanahu wa taala. Lan kita ngaji, nggih wonten mriki wonten papan sanesipun wonten wedal sakniki wonten wedal sanesipun sedanten krana li ila ikalimatillah. Nggih dalam rangka nginggilaken kalimatipun Allah Subhanahu wa taala sebab kita sedaya tresna dumanteng kalimat syahadat, tresna dumanteng Allah, tresna dumanteng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waffaqakallahu lima aqulu. Ing pungkasan Al-Hafidz Al-Hakami maringi pendonga muga-muga Allah Subhanahu wa taala tansah maringi taufik. Nggih, tansah maringi kekuatan, kesabaran kanggo sira kabeh nyinaoni kalimat syahadat. Lan nindakake piwucal-piwucalipun kalimat syahadat. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih pindah malih hadis kala wau paling keterangan kautaman tiang-tiang ingkang ngucap kalimat syahadat ning mangertosi maknanipun. Nggih mangertosi rukunipun, syarat-syaratipun, lajeng piyambakipun nindakaken piwucal-piwucal ingkang dipun kandhut dening kalimat syahadat kalau wau. Al-fawaid piwucal kesaenan ingkang saged kita pendet saking hadis kalau wau. La yadkhulun nar, ora bakal mlebu neraka man akhlasat tauhid lillah. Tumrape sapa wae kang ngikhlasake tauhid marang Allah Subhanahu wa taala. Manembahi namung dumateng Allah, nyuwun donga namung dumateng Allah, pasrah bongkoan namung dumateng Allah lan nilar sedanten sesembahan sa'aliani Allah Subhanahu wa taala dijamin mboten badhe mlebet nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Thanian ingkang angka kalih, la tasluhul aqwalu wal a'malu illa biniyati taqarrubi ila Allah. La tasluh nggih mboten dadi perkara sing soleh al aqwal sedanten pangendikan wal a'mal lan sedanten amal niku ora bakal dadi omongan sing soleh. Ora bakal dadi tumindak sing saleh illa biniyati taqarrubi ila Allah. Kejawi wonten niat nyelak ngibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya pengajian, nggih, nyimak waosan kitab Al-Jadid. Niki nek niate mboten krana ibadah dumateng Allah mboten pedah sia-sia tanpa guna. Nggih, kita sami mboten badhe manen unduh-unduhanipun. Mboten badhe manen kesaenanipun binjang wonten akhirat. Dados perkawis napa kemawon munomuni tindak tanduk, nggih. Sae niku pangibadahan utawi akhlak nggih nalika srawung dumateng tangga tepale. Dumateng tiang sepuh, nggih, dumateng guru, dumateng lari-lari. Lan sedanten menungso ingkang gesang wonten sak kiwa tengene awake dhewe niku, sedanten kedah dipun niati ngibadah taqarrub ilallah subhanahu wa taala. Salisan isbatu sifatil wajhi lillah, hadis kala wau netepake wontenipun sifat al-wajh, pasuryan lillah kangge Allah subhanahu wa taala. Dados Allah niku zat ingkang maha minulya, nggih, mboten saged dipun padani dening makhluk, sebab Allah Ta'ala ngendika walam yakun lahu kufuwan ahad. Lan ora ana sawiji kang madani Allah Subhanahu wa taala. Anange wonten hadis kalau Nabi paring cecolo pilih Allah niku anggadai pasuryan. Wah, nek Allah nggadai pasuryan ya jeneng padha karo menungsa mboten. Sebab pasuryani Allah niku beda kali raine menungso. Pasuryanipun Allah menika jumbuh kalian kamulyanipun Allah. Nek dapuri awake dhewe ya cocok karo dapuri menungso ngoten niku lho nggih. Nggih. Ampun dipadake. Napa jenengan purun? Nai raine jenengan dipadake karo dapurane lutung. Padha mboten raine ketrek kali raine menungso. Mboten padha. Walillahil matsalul a'la. Luweh-luweh malih Allah subhanahu wa ta'ala. Nggih Allah. Ana tepake wonten salebetipun ayat. Kanjeng Nabi ugi nyebatakan wonten hadis. Bilih Allah niku kagungan pasuryan. Ananging wajhullah pasuryanipun Allah. Menika mboten sami kalian pasuryanipun makhluk. Pasuryan ingkang jumbuh ingkang cocok kalian kamulyanipun. Allah subhanahu wa ta'ala ingkang moho minulyor. Hadis salajengipun an Abi Said Al-Khudri. Saking sekabat Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring ridha kagem piyambakipun. Sinten niku Abu Said Al-Khudri niki? Nggih kadang kala para sahabat niku asmane malah mboten pati kurang kondang. Sing kondang niku mandar kunyahipun Abu Said Al-Khudri. Nggih nek enten le kondo waduh ciri-ciri radikal mesti jeneng nganggo abu-abu. Hajene sahabate Nabi radikal. Sahabat Nabi ini lho Abu Said Al-Khudri. Ngoten niku. Hajene Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yo radikal. Abdul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Nabi piyambak nggadahi kunyah niki sinten? Abdul Qasim. Asmanipun sinten Abu Said Al-Khudri niki? Niki saya menawi dipun aturaken supados kita sedaya niki saged pitepangan kalian para sahabat. Kenal kalih para sahabat ngoten lho. Ora kok kenali mung karo napa niku pemain bola, tukang tinju, nge, bintang film lan sak piturutipun. Malah-malah kadang kala niku wong-wong kafir niku lah jenenge malah apal. Nggih artis-artis kafir niku malah apal. Asmane para sahabat niku malah mboten do ngerti. Jadi ini kula nate pengawasan niku nang setunggalipun masjid. Nggih, kiai niku nalika maringi piwucal niku taken. Ayo sapa sing ngerti? Jenenge sahabat e, 10 weh. Sapa sing ngerti? Niku mboten enten le saged mangsuli lho niku. Jenenge sahabat 10 niku bingung. Ning nek kanca-kanca nyebut jenenge pemain bola 10 wah nritik. Nggih to. Sing Indonesia napa sing luar negeri? Niku saged apal. Mila wonten sak tengahe wawasan kitab Al-Jadid niki sengaja nggih kula ngesir niku sengaja. Enten seperang ini menungso niku ngesir niku berarti nyeblok tresna mboten. Ngesir niku maknanipun sengaja. Sengaja maosaken nggih asmanipun sak peranganipun para sahabat supados kita sedaya niki akrab. Nggih kalih asma-asmanipun para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Abu Said Al-Khudri huwa Sa'd bin Malik. Asmanipun Sa'ad bin Malik. Bin Sinan bin Ubaid. Abu Said Al-Ansari Al-Khazraji. Dados asmanipun Sa'ad, putranipun Malik, putranipun Sinan, putranipun Ubaid. Kunyahipun Abu Sa'id Al-Khudri, saking suku Ansor, saking kabilah Khazraj. Sahabiyun Jalilun wa abuhu kadzalika. Piyambakipun niku pinangka sekabat ingkang minulya, ingkang piniji, pinilih. Wa abuhu kadzalika semanten semanten ugi Kanjeng Ramane. Ramane pun Abu Sa'id Al-Khudri menika ugi pinangka sahabat ingkang minulya. Nggih piyambakipun seda wonten kita Madinah nalika warsa 79 Hijriah. Niku sahabat Nabi paling asring nggih kita sedaya niku nalika tasih alit nalika mau hadis kok Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Niku netahaken bilih piyambakipun sahabat Nabi sing sregep ngaji, mila saged apal kata hadis dipun getok tularaken ngantos dumugi sepriki dipun waos dipun kaji. Dening kaum muslimin wonten pundi pundi negari pundi pundi papan. Saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri an Rasulillah saking Rasul sallallahu alaihi wasallam qala nggih Nabi nate paring pangandikan. Qala Musa niki le dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika ngeten niki. Nabi Musa iki nate ngendika, "Ya Rabbi, matur dumateng Allah Subhanahu wa taala." Nabi Musa nate matur dumateng Allah nggih ngaturaken penyuwunan ngoten niku. Ya Rabbi duh pangeran kula niki pangendikanipun Kanjeng Nabi Musa. Alimni syai'an mugi paduka kepareng maringi piwucal dumateng kula babakan setunggal perkawis. Adzkuruka ingkang saged kula dadosaken sarana zikir dumateng paduka. Wa ad'uka bihi lan perkawis kula saged kula dadosaken kagem sarana ndonga dumateng paduka ya Allah. Jadi cariyosipun Nabi Musa niki nyuwun dumateng Allah, ya Allah, kula nyuwun diajari nggih setunggal perkara supados kula saged zikir dumateng panjenengan, kula saged ndonga dumateng panjenengan kanthi nggunakake perkawis kula wau. Qala Allah Subhanahu wa taala nggih paring dawuh. Kul kandakno dening sira ya Musa, he Musa, la ilaha illallah. Iku dadi piwulangku marang sira, he Musa. Qala ananging Kanjeng Nabi Musa matur malih, ya Rabbi, duh pangeran kula, kullu ibadika kabeh titah panjenengan, sedanten titah paduka niku, yaquluna hadza, ampun mangertosi kalimat niki tetembungan niki ya Allah. Nggih. Dados Kanjeng Nabi Musa niku semune niku rada napa nggih nganggep enteng kalimat la ilaha illallah. Ya Allah kula niku nyuwun perkara sing agung sing khusus kagem kula supados kula saged zikir dumateng paduka, ndonga dumateng paduka kanthi perkawis kula wau. Allah taala dawuh, kandakno la ilaha illallah. Kuwi piwulangku marang sira. Ning Nabi Musa matur, "Ha nek niku nek kalimat niku ya Allah niku sedanten menungso sedanten titah paduka niku pun ngerti. Pun sami paham nek kalimat sing niku. Qala Allah Subhanahu wa taala dawuh malih, "Ya Musa, he Musa. Lau menawa annas samawati sab'a." Langit sapitu ngene cara Indonesia ini tujuh petala langit. Wa amirahunna lan sekabehi sing manggon ana ing kono. Ghairi sakliyane aku. Coba. Berarti Allah Subhanahu wa taala niku napa niki? Estu wonten sakinggilipun langit. Wong Allah taala ngendika, "He Musa, menawa langit sapitu lan sekabehe sing manggon ana ing langit sakliyane aku." Pinangka tandha pilih Allah niku wonten sakinggilipun langit. Sak dhuwure langit Allah Subhanahu wa taala. Wal ardina sab'a lan jagat sapitu. Langit sapitu, jagat sapitu. Tujuh petala langit, tujuh petala bumi. Saged bayangke mboten? Mboten saged awake dhewe bayangke tujuh petala bumi niki mboten saged. Entek-entekane jagat niki ten pundi kira-kira? Ujung ruang hampa udara niku entah enten pundi, saged bayang ya awake dhewe ning ndi ya entek jagat ya. Nek metu kombumi kini jek ning napa niku Venus, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Mongko kuwi ning galaksi Bima Sakti. Gek jek enek galaksi liyane kok gek aja jek enek galaksi Buta Cakil apa liyane kan mboten ngerti awake dhewe. Dadi entek-entekane jagat niku ten pundi mbayangke tok pun mboten kuat, mboten tekan awake dhewe niku. Nggih. Menawa langit sapitu lan kabeh sing manggon ana ing kono lan bumi sapitu fi kifatin diselehake ana sak jroning napa nggih kifah kifah niku nai panjenengan kagungan timbangan sing jongka jongkit niku nggih timbangan niku rak jongka jongkit ceneng mokak le dinggo madai bandul kali dinggo madai barang sing ditimbang ceneng niku jenenge napa nek cara Arab niku kifah. Nek cara basa Malaysia kula nate disanjang niku dipun wastani dacing. Dacing niku cenenge niku mokake niku lho. Baskome le dienggo ngadai barang le ditimbang niku lho. Niku jenenge kifah. Nggih. Kula nate matur ngaturaken hadis niki wonten masjid Hamdah Lafi ten ganti warna kula taken jamaah. Niku mokak le nggo adah timbangan niku jenenge napa niku enten le mangsuli oh niku jenenge tonton ngoten niku. Kula kok ajeng nerjemahke tonton kok ora penak dirungokke ngene. Ning upami niku jenenge tonton nggih. Langit sapi tun jagat sapi diselehke ana ndhuwure tonton. Wala ilaha illallah fi kifatin. Lan tonton liyane niku diselehi la ilaha illallah malat bihinna la ilaha illallah. Iku isih luweh menang, isih luweh abot kalimat la ilaha illallah. Iku penghentikannya Allah. Sebab napa Kanjeng Nabi Musa pasemone niku rada ngenteng ki la ilaha illallah. Musa aja ngenteng ki kalimat la ilaha illallah. Sebab kalimat la ilaha illallah ini iku luweh abot luweh utama tinimbang langit sapitu lan sak isine tinimbang jagat sapitu lan sak isine. La ilaha illallah. Iku kautaman kalimat syahadat. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Hadis menika dipun wedhalaken dening Imam Ibnu Hibban semanten ugi dening Imam Al-Hakim nggih wonten saklebetipun kitab Al-Mustadrak jilid angka setunggal kocok gang 128 lan dipun sahihaken dening Imam Al-Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi wal Baghawi semanten ugi hadis menika dipun sahihaken dening Imam Adz-Dzahabi semanten ugi dening Imam Al-Baghawi Imam Al-Haythami ukilan katah para ulama sanesipun paring katerangan bilih hadis kalawau pinangka hadis ingkang sahih. Nggih. Nek hadis sahih niku berarti estu-estu pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam estu-estu asalipun saking wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al muslimin wal muslimat para bapak para ibu kang Mas Mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala dados Nabi Musa niki miturut perangane para ulama piyambakipun anggadai gelar Kalimullah sebab piyambakipun dipun ajak wawan pangandikan langsung dening Allah Subhanahu wa taala malah-malah Nabi Musa niku nate nyuwun dumateng Allah supados dipun panggihaken dumateng Allah. Sebab Nabi Musa nalika wawan pangandikan niku piyambake pun namung nggih mireng suwanten ning mboten mangertosi wujudipun Allah. Nggih, Nabi Musa nate nyuwun dumateng Allah supados dipun paringi pirsa wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Dipun sebat wonten Al-Qur'an. Ya Rabbi, arini angzur ilaika. Duh pangeran kula nyuwun supados panjenengan ngetingalake wujud paduka supados kula saged nyawang dumateng paduka ya Allah. Qala lan tarani Musa kowe ora bakal kuwawa ora bakal kuat nyawang marang aku walakin dur ilal jabal ananging sawangan marang gunung gede sing ana kene ini staqarra makanahu menawa gunung sing gede iku ijik isih iso ngadeg jejek ana panggonane fasaufa tarani kowe bakal weruh marang aku Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Nalika Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ngetinggalakan wonten sak wingkingipun gunung. Ja'alahu dakka. Dumadaan gunung ingkang gede kalau wau ajur mumur. Okay, mustawian bil ardi rata kali lemah. Wa kharra Musa sa'iqa lan Kanjeng Nabi Musa niku dawah tiba ngeblak semaput. Nggih. Mboten kiat. Monggo le disa niku piyambakipun dereng mirsani Allah Subhanahu wa taala. Nalika Allah ngetingalake wujude gunung niku ambrol. Ambrole mboten ming jedot kaya gunung Merapi kados dene padatan mboten. Gunung ini ku ilang rata kali lemah. Ajur entek. Lan Kanjeng Nabi Musa semaput lali purwaduk sino. Falamma afaqa nalika Kanjeng Nabi Musa niku sampun wungu saking semaputipun kala piyambakipun ngendika tubtu ilaika wa ana awalul muslimin. Ya Allah kula mertobat subhanaka maha suci paduka ya Allah. Kula sakniki tobat dumateng paduka. Lan kula kelebu golongane tiang-tiang ingkang Islam pasrah bongkoan iman dumateng panjenengan. Niku derajate Nabi Musa, Nabi ingkang pinunjul, Nabi ingkang pinilih. Kalimullah dipun ajak wawan pangendikan langsung dening Allah Subhanahu wa taala, ewan dene semanten piyambakipun mboten kiyat, mboten kuwawi. Panggih kalian Allah. Lha kok ening menungsa ten jaman sakniki ngaku-ngaku dadi nabi jare saged panggih kalian Allah Subhanahu wa taala niku pun cetha-cetha gedebus kerincing niku. Pun cetha-cetha ngaya-wara, nggih. Ngapusi APW, apusi wae. Nalika kita sedaya niku mboten maos kitab Al-Qur'an, mboten maca Qur'an angen-angen sak maknane digedebusi kalih nabi palsu niku nggih semrintil. Mula sing jenengane nabi palsu, nggih. Dajjalun minad dajjalah. Ten pundi mawon mapan niku mesti ana ing pendereke, ana pengikute ngoten lho. Kok yo eneng pengikuti bodoh kabeh. Sebab mboten maos kitabipun Allah. Wong derajate Nabi Musa niku mboten saged pepanggihan kalian Allah napa melih menungso lumrah sing dudu nabi. Mboten peduli niku ulama, mboten peduli niku kiai, kiai khos, mboten peduli niku ustad kondang misuwur, mubalek sing nggih dai semiliar umat napa dai setriliun umat, ya mboten badhe kuat panggih kalian Allah. Mboten mungkin badhe dipun ajak wawan pangendikan kalian Allah Subhanahu wa taala. Lah nek menungsa sing dudu nabi diajak wawan pangendikan kalih Allah, njur bedane apa kalih para nabi? Nggih mboten. Ya ananging derajat kenabian menika mboten saged dipun imbangi, mboten saged dipun padani dening sinten kemawon sak liyane para nabi lan rasul. Shalawatullahi alaihim ajmain. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dados hadis niku nyariyosaken nggih dumateng kita sedaya nggih Nabi Musa ingkang nyuwun dipun paringi nggih piwulang khusus ananging Allah taala maringi piwucal babagan kalimat la ilaha illallah. Saking hadis kula saged dipun pendet pinten-pinten piwucal kesaenan antawisipun sepindah ya juzul syakhsi dipun keparengake tumrape menungso an yas'alallaha nyuwun marang Allah Subhanahu wa taala sayan kanthi penyuwunan ya khussuhullahu bih ingkang khusus kanggo dheweke. Dadi awake dhewe niku nyuwun marang Allah, penyuwunan sing khusus niku pareng. Semanten ugi Nabi Musa njaluk penyuwunan sing khusus sing mboten nate diparingi dumateng tiyang sanes. Ngoten niku. Contone napa nggih kathah to penyuwunan niku kula dhewe nek kan ngaturaken tulodongi rada bingung apa ya penyuwunan khusus sing ra tau dinduweni menungsa liyane niku. Ning menawi wonten dipun suwunaken dumateng Allah menika dipun keparengaken. Tanian annar rusula bilih para rasul niku la ya'lamuna ora mangerteni illa kejaba ma 'allamahumullahu bih. Kejaba perkara-perkara ingkang dipun paringake Allah dumateng piyambakipun. Para nabi lan rasul menika ugi mboten saged mangertosi perkara-perkara gaib kejawi sak sampunipun dipun paringi ngertos dening Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Dalilipun pun dikathah wonten ayat wonten hadis. Antawisipun dalil ingkang kondang misuwur Dipun sebat wonten hadis sahih, malaikat Jibril niku nate mancala putra, mancala putri membo-membo dadi menungso. Nggih. Sahabat Nabi asmanipun Umar bin Khattab ngendika, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Nalika aku lan para sahabat liyane nembe lungguh, nembe tenguk-tenguk bebarengan kalih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idh tumada'an tala'a teka alaina marang awa'i dewi. Rajulun pawangan lanang. Pawangan lanang. Syadidu bayal dithiyab. Sing kelambini niku sarwa putih memplak. Syadidu bayal disyar. Rambutiku ireng geteng. Buat nenten uane. La yura alaihi atharus safar. Lan orano tilas-tilas wong iki bar lelungan adoh. Walam ya'rifna walam ya'rif minna ahadun ning awake dhewe ora ana sing iki pawongan lanangi sapa ya. Dudu wong kene, wong mlitit, ora wong adoh ning kok awake dhewe ora ana sing kenal. Dumadaan pawongan lanang niku wau nyelak dumanteng Kanjeng Nabi. Wa jalasa ilan Nabi lenggah wonten ngarsane Kanjeng Nabi. Wa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Lan jengkune nggih. Pawongan lanang niku kalke marang jengkune Kanjeng Nabi. Wa wada'a kaffaihi ila fakhilai. Epek-epeke loro niku disalehke wonten sak ndhuwure nggih sukune Kanjeng Nabi. Wa qala lan matur wong lanang niku, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Dipun wangsuli dening Kanjeng Nabi. "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." "Eh Muhammad, kandakno marang aku kapan kedadean dino kiamat?" Kala Nabi dawuh, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Sing tok takoni iki ora luweh ngerti tinimbang sing takon. Maknane Nabi Muhammad niku mboten mangertosi kapan kedadian dino kiamat, sebab dino kiamat niku perkara ingkang gaib. Nabi mboten saged mangertosi. Niku le ngendika sinten Kanjeng Nabi piyambak. Nggih. Terus sing takon niku sinten, wonten akhir hadis Nabi dawuh bilih pawongan lanang niku sejatosipun malaikat Jibril ingkang nembe mimba-mimba. Atadri manisa'il, Umar, apa kowe ngerti sapa wong lanang sing tekon mau? Kala Allah wa rasuluhu a'lam. Allah lan Kanjeng Rasul ingkang mangertosi. Nabi dawuh, "Huwa Jibrilun atakum yu'allimukum amra dinikum." Dheweke iku malaikat Jibril sing nembe membo-membo teka rene maringi piwulang agama marang sira kabeh. Dados Nabi dawuh sing ndompok takon iki menungso sing paling mulya ora ngerti kapan dina kiamat. Sing takon malaikat paling mulya ora mangerteni kapan dina kiamat. Niku hadis pun cetha mlaha wela-wela ketok mata. Ning nggih tesih enten perangane umat Islam sing percaya karo tukang dukun sing gaweane ngramal-ngramal jare isoh mangerteni perkara-perkara sing gaib ambrol tauhidipun. Anggone ngucap syahadat mboten yakin, mboten nampa dawuhipun Allah, mboten kersa nampi dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula ngucap kalimat syahadat niku kedah yakin, ada dasar ngelmu, mboten ming rubuh-rubuh gedang. Elailo kaya entung ndi ngalor ndi kidul ndi ngetan ndi ngulon kaya godhong sing digol saka wite kabur kanginan mboten karuan genahipun nggih. Dados piwucal ingkang sagedipun pendhet para nabi lan rasul niku mboten saged mangertosi perkawis-perkawis ingkang gaib kejawi nalika sampun dipun paringi pirsa dening Allah Subhanahu wa taala. Salisan piwucal kesainan angka 3, isbatu sifatil qawli lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya hadis kalau wau pinangka penetapan bilih Allah subhanahu wa ta'ala, niku anggadai sifat al-qawl, pangandikan. Allah niku sakit ngendikan, Allah anggadai sifat al-qawl. Allah ngendika, kapan mawan Allah subhanahu wa ta'ala kerso ngendika. Nggih. Tanda ini pun apa, bukti ini pun apa, Allah subhanahu wa ta'ala ngendika kalih Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala ngendika kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinangka tandha pilih Allah niku nggadahi sifat ngendika. Lan sifat-sifatipun Allah niku sedanten kedah ada dasar dalil. Kula panjenengan sedaya mboten pareng nggadahi kapitadosan Allah duwe sifat ngene nek mboten enten dalil mboten pareng. Sebab Allah niku perkara gaib. Asmanipun Allah, sifate Allah menika ugi kelebu perkara-perkara ingkang gaib. Mboten pareng awake dhewe nggadahi kapitadosan, kapercayan, keyakinan babakan wujude Allah, babakan asmanipun Allah, babakan sifatipun Allah kejawi wonten landesan dalilipun. Ngaten niku. Nggih. Wonten perangane kiai niku ceramah jari Allah Subhanahu wa taala niku digambarke kok Allah Subhanahu wa taala kok ndagel. Na'udzubillah min dzalik. Ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabira. Allah Subhanahu wa taala maha suci saking sifat-sifat ingkang awon. Sifat-sifat sing elek. Nggih. Semanten ugi malaikat. Enten kiai niku ceramah niku arep ngapusi malaikat jarine. Na'udzubillah min dzalik. Pripun niku critane nek kula critake niku ngisi-ngisini. Ning pinangka kaca benggala supados kita sedaya niku mboten melu-melu. Cerita sing ora mutu niku. Nggih, nyepelekke dumateng malaikatipun Allah Subhanahu wa taala. Niku kula atur kiten mriki. Nggih. Niku enten wong niku kandha ngeten iki. Lek nduk sesuk nek aku mati aku aja dibuntel mori wae. Lah, nek ora dibuntel mori njur diapake, Pak? Aku buntelen godhong gedhang wae. Lah men ngopo? Sebab sesuk nek aku dibuntel gedhang, aku nek ditekoni karo malaikat man robuka. Sopo pangeranmu? Aku iso semaur. Aku dudu mayit. Aku lemper ngoten niku. Na'udzubillah min dzalik. Supaya aku selamat saka interogasine malaikat. Niku le ngendika ngoten niku enten lho kiai ngendika ngoten niku. Na'udzubillah min dzalik. Niku mboten pareng, mboten pantes tinulodo. Mboten pantes sinudarsana senadyan piyambakipun niku pinangka tokoh masyarakat. Surbane sak gedhe omah. Nggih. Ning nek piyambake niku nggih gawe napa nggih? Kapitadosan-kapitadosan ingkang nalisir saking dalil. Kula ngerti niku niate mbok menahi guyon. Ning ayatipun Allah, Allah lan Kanjeng Nabi, kitabipun Allah niku mboten pantes dipun dadosaken bahan guyonan. Mekaten nggih? Dados sedanten sifat-sifatipun sifat-sifatipun Allah, asmanipun Allah niku kedah ada dasar dalil. Ewan dene pengendikan Gusti nggih, pengendikan pangeran niku senes sifat niku senes asma niku khobar kemawon dadi sembeten betahaken wontenipun dalil wallahu taala alam. Rabi'an itsbatu anna samawati maskunatun. Hadis kalau pinangka dalil bilih langit sapitu niku maskunatun niku wonten ingkang manggoni sinten niku nggih makhlukipun Allah ingkang arupi malaikat. Nggih ingkang arupi menungso. Lah napa enten menungso sing manggone ten langit? Lah Kanjeng Nabi Isa niku rak dipun pundhut dening Allah dipun angkat wonten langit. Benjang wonten akhir zaman Nabiullah Isa niku badhe mandhap melih wonten negari Syam. Nggih. Ngasta dawuh saking Allah Subhanahu wa taala badhe mejahi sinten? Dajjal. Lan Nabiullah Musa mandhap ten ngalam donya mboten ngasta syariat ingkang enggal ananging piyambakipun badhe ngibadah manembah dumateng Allah tumut syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinangka dalil langit niku mboten suwung brung mboten gong liwang liwung ning wonten makhluke Allah ingkang manggon wonten langit mriku. Khamisan ingkang angka gangsal isbatu annal ardina sab'a samawat. Niki pinangka dalil bilih jagat niku sapitu. Tujuh petala bumi. Sami kalian langit. Langit niku wonten sapitu, jagat menika ugi wonten sapitu. Nek dinalar pripun ora sah dinalar. Ora tekan nalare awake dhewe. Jenengan aja ngitung cacahi idep men kangelan. Idep niki lho bulu mata sing bendina diadep niku jenengan saged pirsa mboten cacahe pinten idep jenengan. Miturut kula niku swidak niku. Nek mboten percaya mangitung nek kula kan ngitung wegah. Terus Nabi Subhanahu wa taala ngendika Allah Subhanahu wa taala dawuh bilih jagat niku sampe wonten pitu pun awake dhewe sami nawa atokna ngoten mawon. Perkara awake dhewe mboten saged menggalih mboten iso mbayangke niku rasah dibayangke. Nggih. Sing penting diimani ngoten kemawon. Mitadosi sedanten dawuhipun Allah, mitadosi mercayani sedanten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadisan isbatul mufadalati bainal a'mal. Hadis kalau pinangka penetepan nggih maringi piwucal bilih amal niku mboten padha derajate. Nggih, amal niku nggih wonten tingkatan-tingkatanipun. Mboten sami. Nggih, wonten amal ingkang alit, wonten amal ingkang sedengan, wonten amal ingkang ageng. Hadis kula pinangka dalil, nggih. Sebab napa? Sebab Allah Subhanahu wa taala nggih nerangake bilih kalimat syahadat niku menawi dipun bandingke dening dibandingke kalian langit sapi tun jagat sapi tun niku jek luweh unggul tasih luweh menang tasih langkung utami kalimat la ilaha illallah pinangka tandha bilih kalimat la ilaha illallah niku derajatipun estu-estu inggil. Dipun sebat wonten hadis sanesipun al imanu bid'atun wa sab'una syu'bah. Iman iku ana 70 sekian derajat. A'laha qaulul la ilaha illallah. Ingkang paling inggil piyambak, amal ingkang paling ageng piyambak menika kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, lan sing paling cendhek niku nyingkirake gangguan, nyingkirake reget saking dalan. Panjenengan nembe mlampah, kok ana watu gedhe, mundak nyandungi wong diangkat dibu. Kok ana ri disaponi supados mboten napa ngenengi delamaane menungsa. Kok ana pang sing sengkleh dikethok, disingkirke. Menika kelebet amal ingkang saleh. Pinangka tandha amal niku mboten padha antawisipun setunggal kali sanesipun. Nggih. Mila umat Islam ingkang pono ing pamawas, lebda ing pitutur, tanggap ing sasmita, piyambakipun mesti badhe milih amal sing paling gedhe ingkang paling inggil. Napa niku kalimat la ilaha illallah lan ngrekso kalimat niki supados mboten ical. Tauhid mboten ical saking ndodo-ndodone awake dhewe. Perkara liyane mengke saged dipikir sinambi mlaku. Ning kalimat syahadat mboten pareng nomor 2, nomor 3 napa malih nomor 18. Semanten ugi dakwah ajak-ajak kaum muslimin tumuju marang agamane Allah niku kedah dipun wiwiti kanthi dakwah tauhid. Nggih. Supados kaum muslimin ngibadah namung dumateng Allah, nunggalake Allah lan ninggalake sesembahan saliyane Allah napa niku rupa jimat, napa niku rupa rumangsa gempung ana ing sasi sura lan sak piturutipun kathah mangke tumindak-tumindak kesyirikan ingkang badhe kita sinaoni sesarengan nggih. Supados napa? Supados kita saged mlayu ngadoh, sumingkir saking kesyirikan kala wau. Sabian ingkang angka 7 bayanu idzami wa fadli la ilaha illallah. Hadis kalau pinangka keterangan nggih sepinten agengipun kalimat kautaman kalimat la ilaha illallah lan ageng derajatipun kalimat la ilaha illallah dipun terangaken bilih kalimat la ilaha illallah niku luweh utama tinimbang langit sapitu lan jagat sapitu. Wallahu ta'ala alam biswa. Para jamaah sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginakaken kagem maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun lumebet. Saking hamba Allah wonten telatah Kebumen. Ngapunten basa Jawa kula mboten saged alus, mboten napa-napa kasar, mboten napa-napa. Mboten dosa ngeten. Jenengan mboten saged basa Jawa mboten dosa. Napa termasuk mboten ikhlas nggih saupami nulung ten rencang awalipun niat ikhlas, gandeng rencang niku mblenjani janji ndadosaken kula ngrundel anggone nulung. Nggih niku manusiawi nggih. Manusiawi. Nggih upami niku mboten ikhlas insyaallah mboten ngantos dumugi ngilangake amal kala wau. Ya kula piyambak mesti nggih ngoten niku. Awake dhewe mesti nggih ngoten niku. Unen-unen Jawi niku maringi cecala ditulung malah mentung. Nggih, kaya dene nulung asu kejepit. Asune kejepit wis ditulung malah jenengan dicathek, malah didoni karo kirik niku wau. Jenengan ra nesu tak idoni genti ngoten ta? Niku niku normal manusiawi nggih. Ning upami kena males niku mboten pareng males nggih, ngungkuli saka kezaliman sing ditindakake dening kanca kala wau. Wallahu taala alam. Pondasi terpenting untuk anak adalah tauhid. Lalu setelah tauhid kita baiknya mengajarkan anak kita apa, Ustaz? Nggih kathah to tauhid niku rak kathah. Mboten Wong awake dhewe sinau tauhid niku wiwit nggih alit ngantos mangke dumugi sedo. Nggih. Saene niki kitab Al-Jadid. Khatam dipun waos niku saene diwaos meneh, dipun waos meneh. Mboten berarti sinaune ming tauhid tok mboten. Nggih kedah sinau tata caranipun salat. Semanten ugi lare dipun ajari caranipun salat. Nggih. Ingkang paling baken niku dipun ajari waosan Suratul Fatihah. Dipun ajari, dipun talqin surat Al-Fatihah. Mboten ngenteni isoh maca Al-Qur'an riyen mboten. Sebab al-insanu majbulun ala ta'asi, menungso niku secara umum nggih. Piyambakipun nggadahi sifat seneng niru, seneng tiru-tiru. Semanten ugi bocah, wah bocah itu adalah peniru yang handal. Jenengan matur napa mawon, senadyan mboten ngesir, mboten sengaja, rada elek sithik ditirokke bocah. Napa melih awake dhewe munamuni tetembungan sing elek, senadyan niate ora ngajari, ning bocah niku merekam, bocah niku mirengake, bocah niku ngrungokke. Nggih. Nirokke tetembungan sing elek-elek kala wau. Mila ngatos-atos. Nggih luwih becik dipun ajari suratul Fatihah. Terus dipun ajari surat-surat ingkang pendek kul huwalaknas nek pun saged dipun ajari salat. Nggih waosan-waosan salat. Dipun ajari donga-donga. Nggih saben dintenipun utaminipun pendonga dumateng tiyang sepuh ngemuwi gati napa supados benjang menawi kita sedaya sampun sedo pun boten wonten kita niku tasih nampi pendonga kesayangan saking anak. Nek anak ra tau diajari ndongake wong tuwa nggih. Wong tuwa mati niku malah mung nyotang nyuting tok. Nggih wong-wong niku padha nangis nyolatke wong tuwa niku anak sing ra tau ngaji niku malah nyuting ngeten iki. Bapakku disolati tak syutinge. Ini momen berharga, langka iki. Malah nyotang-nyuting wong layat disyuting, wong mangan permen disyuting. Bapakmu ki mati aja mung nyotang-nyuting. Generasi syutingan. Generasi milenial niku kakean selfie, kakean foto. Bapake sedo niku mboten ndongake, mboten nyolatke. Nggih. Malah foto-foto di-share enten sosial media. Ayah masih teringat, terngiang di dalam hati sanubariku yang paling dalam. Mengono tok gawe puisi, ndongake mboten, ya. Nah, untuk bilang mendalik. Ya enak lho menungso model ngono. Ya jek urip ya, Wan. Nggih diparingi rejeki. Nggih mila supados bocah niku tubuh dados tiang-tiang ingkang soleh, ingkang tansah ndongake tiang sepuh. Nggih sak sampunipun dipun paringi piwucal tauhid, diajari suratul Fatihah, surat-surat pendek, nggih doa-doa zikir utaminipun doa orang tua lajeng nggih dipun ajari nindakake salat. Nabi mawon, nabi sinten nggih Nabi Isa mbok menawi wa ausani bis salati. Nggih. Madum tu hayya. Allah Subhanahu wa taala maringi wasiat marang aku supaya tansah nindakake salat sak dangune tasih gesang. Wallahu ta'ala alam. Bissawab. Pak Ustadz, bagaimana menyikapi jika kita divonis oleh dokter bahwasanya saya memiliki penyakit yang membuat hidup saya tidak lama lagi? Kula nyuwun wonten kalau dangan dalu niki semanten ugi ajak-ajak dumanteng kaum muslimin ingkang mirsani pengawasan wonten dalu niki supados nyuwun ndedonga dumanteng Allah Subhanahu wa taala. Nggih nyuwunake kesarasan dumateng sedherek ingkang ngaturaken pitakenan ingkang nembe gerah niki. Nggih, niku ingkang angka sepindah. Ingkang angka kalih menawi kula pareng matur janjanipun tiyang menawi dipun paringi gerah sak sampunipun sedo. Niku janjane menawi dipun penggalih kanthi saestu pinangka tandha bilih Allah Subhanahu wa taala niku nggadahi raos tresna dumateng awake dhewe. Nggih. Sebab menapa? Sebab nek awake dhewe niku dipun paringi gerah napa melih dokter ngendika Pak jenengan niku nembe nandang gerah gesangin jenengan mboten dangu malih kinten-kinten telung sasi melih jenengan sedo niku miturut pamanggih kula berarti Allah niku tresno kalih awake dhewe sebab napa Allah Subhanahu wa taala maringi kesempatan kagem awake dhewe kangge mertobat nggih kangge ngatah-ngatahi amal soleh. Wonten unen-unen ikmali dunya ini ka'annaka ta'isu abada. Wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. nyambuto gawe kowe kaya-kaya kowe urip selawase lan goleko ganjaran ing akhirat kaya-kaya sesuk kowe bakale mati. Niku senes hadis Nabi. Unen-unen kemawon. Wonten ing ngendika ngendikane niku pengendikane Imam Syafi'i wallahu taala alam kula dereng ngecek. Nggih. Dados nalika Allah maringi gerah kagem awake dhewe sederenge sedo niku pinangka welas asihipun Allah kagem awake dhewe. Ateges Allah maringi ganjaran kanugrahan. Sesuk kowe bakal mati. Mila wektal ingkang tasih wonten niku dipun ginakaken kangge ngatah-ngatahi amal soleh. Nggih. Napa niku salat, napa niku sedekah, napa niku zikir, napa niku mesem guyu, gerapyak semanak kalih tiyang sanes mboten ngetingalaken rasa sedih sebab menawi ngetingalaken rasa sedih niku keluarga tambah sedih sanak kadang mitra pitepangan tangga teparo ugi badhe nderek sedih. Biasa mawon, sedanten menungso niku bakal nemahi pati. Nggih, justru niki pinangka kesempatan kagem ndandosi awake dhewe nggih kagem mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Inggih angka kalih. Ingkang angka 3, pengendikane dokter niku rak ming pengendikane menungso. Mboten mesti ngoten niku. Nggih, kula piyambak niku sampun wonten pinten-pinten rencang niku nate ngendika kalih kula. Kinten-kinten taun pinten nggih? Udakara 10 taun ingkang sampun kepungkur. Sedasa taun kepungkur. Niku wonten sederek nggih, mantuk saking kutha Bali nyang desa. Kondole kula niku anu sakit lho. Ngendikane dokter umur kula mboten badhe punjul saking 3 taun. Ngantos dumugi sepriki dheweke tesih ketal-ketil. Tesih seger ngombe nguyup jangan bayem. Malah niki pinaringan putra malih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dados pengendikane dokter niku nggih ketah dipun sikapi kados dene pengendikane menungso. Piyambakipun sanes Gusti Allah ingkang mangertosi perkara gaib. Saged kemawon pengendikane niku leres. Saged kemawon meleset umure awake dhewe tesih tebe. Saged kemawon malah luwih sithik mbangane niku. Dek wingi wonten lurah niku seger meger mboten gerah napa-napa. Nitih sepeda kecelakaan sedo. Enten telah tah granting. Cobi. Saged mboten wong sing difonis gerah niku umurin jenengan kantun 3 sasi, ternyata sesuk niku terus teksek. Saged mawon to nggih. Nggih. Dados mboten perlu dipun pados nemen-nemen, nggih. Ingkang baken awake dhewe anggadhahi kewajiban mertamba, madosi tamba, lan ingkang paling baken malih niku enggal-enggal mertobat ndandosi awake dhewe niki, mertobat dumateng Allah, ngatang-ngatahi amal soleh, ingkang wajib, ingkang sunnah. Nggih sifat-sifat sing boten saya dipun tilar, nek sing maune seneng grenengi dipun ampet. Aku ki urip ora bakal suwe meneh kok aku malah kulak dosa. Tak mandeg anggonku grenengi. Nggih. Lan tansah salajengipun ing angka sekawan tansah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kesarasan lan nyuwun dipun paringi husnul khatimah. Niku ingkang langkung saya tinimbang jenengan bunek aduh aku iki loro umurku ora bakal suwe meleh niku kadang kala malah nyepetke nggih sebab gerah niku janjane mapan wonten nggih pikiran salajengipun dheweke ugi mboten enggal-enggal gumregah mertobat dumateng Allah dados enten perangane menungso niku diparingi gerah niku dadi jalaran dheweke dadi wong sing becik dadi jalaran dheweke mlebet swarganipun Allah ning wonten wong diparingi gerah niku malah dadi jalaran dosane tambah saya akeh. Nggih, lamun gresula wae mengeluh, berkesah piak-piak. Sabenen aku sesuk mati. Piye iki mangan dadi ra enak lan sak piturutipun. Ya ora salat, ya ora zikir, ya ora sedekah. Dados selarane niku mboten nambahi kebecikan ning malah nambahi dadi awon. Naudzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam. Piye iki? Radosan niku napa? Kula Pak Bari saking Bekasi, kula badhe masang internet. Tapi tempat tinggal kula tebih saking radosan ageng. Dalan niku ketingale nggih. Mergi ingkang ageng. Aturan saking perusahaan kedah sing pinggir radosan ageng. Terus menawi kula nyilih alamat ten tiyang sing gadah alamat pinggir radosan ageng kelebet ngapusi lan dosa napa mboten. Nggih bloko suta mawon to. bloko suto, blak kotang terus terang tanpa tiada ngaling-ngaling. Napa melih ming perkara internet niku insya Allah gampang. Internet niku saged ditembak ke. Jenengan kongkon kancane jenengan kon masang atas nama DWE. Gye. Ning internet niku jenengan kongkon tukang internet, internete ditembak ke melih ten ngomain jenengan. Pun rampung, masalah teknis mawon niku. Ning nek jenengan ngapusi, nggih sing jenenge ngapusi niku mboten pareng nggih. Kejawi ngapusi-ngapusi ingkang darurat. Nek niki kula kula ningali mboten darurat wong jenengan mboten pasang internet ya ora bakal napa niku? Kelangan agama, mboten kelangan nyawa, mboten kelangan akal, mboten rusak keturunanipun mboten. Dados niki senes kahanan darurat. Mboten pareng ngapusi. Dipun siasati mawon ditembakke melih enten ngomahe rencangin jenengan, nggih. Barking ini ku ditembak ke ten dalamnya penjenengan. Wallahu ta'ala alam. Radosan ini ku mbok menawi maknanya ratan ke. Dalan gede ini ku lo. Radosan ageng. Ini ku bosong ngendi ku lo malah rapat tinggi. Nembe, nembe mireng ini ke ten. Ratan ini ku bosong kromonya radosan. Napa niki? Saya mau bertanya, apakah saya mendapatkan dosa jika melihat aurat yang terbuka tapi saya tidak sengaja dan tidak berniat melihatnya langsung? Ada di HP jika melihat HP dan di jalan atau di tempat lain ada wanita yang auratnya terbuka tapi saya tidak sengaja dan tidak berniat melihatnya. Apakah mendapat dosa? Mboten. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Asal ini awake dhewe metu ke ngomah mesti enten aurat sing diketokke kok nggih. Malah kadang kalau nak udzubillah min dalik, nggih pupune menungso niku luweh murah tinimbang pupune pitik ngene. Pupu pitik niku enten regane lho. Cak niki jenenge enten dalan niku pupune menungso niku gratis ora nggo rego. Nak udzubillah min dalik. Aning pripun melih awake dhewe kondisine masyarakat ngeten niki. Nggih. Awake dhewe niku anggadhahi kewajiban ngupaya boga kelawan wastra madosi rezeki kangge ngopeni anak lan bojo. Napa ya nyambut gawe ning omah terus. Ah kula online online ya ngirim barang ya metu. Nggih tuku lenga, tuku ndok, tuku beras nggih metu kang omah. Napa ya ning jero omah terus. Nggih dados mboten dosa. Sauger nggih niku wau mboten sengaja. Nggih lan mboten niat tenanan. Bedane niku napa nggih bedane tenggen ati gitu. Wah nek nek wong nek ra niati gur pisan nggih mboten mesti ra niat gur pisan. Enten bola bari nonton piyambake mboten niat. Enten gur pisan ing niat niku enten. Dados patokane niku mboten okeh lan sithik. Patokane wonten nggih. Enten nggih ati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma na. Pun ngerti gek ndang minger menundukkan pandangan ngoten. Ora kok malah menteleng jare maneman niku pun syaiton melih ingkang main ten mriku nggih. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah memberi nama anak dari gabungan nama suami dan istri? Dan tidak memiliki arti. Nggih, pareng mawar sing penting mboten ngemu makna sing elek. Pokoke dirungokke niku apik ngoten nggih. Kula gadah rencang asmane niku Irwan kalih Ika. Duwe anak gabungane Irwan kalih Ika dijenengi Irka, anak wedok niku. Nek niku insyaallah sae dirungokke nggih. Lah kok eneng kanca kula niku nyelemong ngoten. Wah nek aku pamane duwe anak ora gelem anak jeneng gabungan ngono. Lah ngopo, Kang? Nah, soalnya jenengku, bojoku Eni. Dia aku Eko. Nek dua anak jeneng jenengnya Ee. Niku mboten pareng nek ngoten niku. Dirungokke niku mboten sae ngemu. Senadyan mboten enten maknane. Ning nek dirungokke miturut uruf kebiasaan menungso niku mboten sae, nggih mboten pareng, Pak. Niku sepindah angka kalih sesuk bocah nek gedhe jeneng dibuli karo kancane. Nggih. Dados ananging kula piyambak nggadahi pamanggih. Menawi kula parang matur kalih panjenengan, saya ini asmane jenenge anak niku nggih asma Kinarya Jopo, nama yang mengandung doa yang baik. Asma-asma ingkang Islami, asmanipun para nabi, nggih asmanipun para rasul, para sahabat, para ulama. Ngoten niku tinimbang jenenge awake dhewe ingkang mboten wonten maknanipun. Ning nek apa kula menehi gabungan jenenge kula kalih bojo kula mboten nenten maknane pareng mboten nggih pareng mawon sauger napa niku dirungokke niku sae lan mboten ngemu makna ingkang awon. Wallahu taala alam. Saya mau bertanya, monggo, bagaimana caranya agar kita selalu ingat dengan kematian? Nabi ingkang maringi wangsulan babagan pitakenan meniki. Nabi ngendika, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuru halan." Biyen mulo aku nate ngawisi sira kabeh saka ziarah kubur. Ning saiki padha tindakno ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul mautah. Tenane ziarah kubur iku ngelingke sira marang pati. Iku pinangka sunah Nabi. Dadi nek enten le matur, "Wah, pengajian kok ngangsu kawruh kae ziarah kubur ora entuk jare sapa?" Ziarah kubur niku sunah muttabaah. Sunah ingkang kedah dipun tindakake. Ya. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Manfaatipun apa? Ngeling-eling pati. Nek ngeling-eling pati niku rasane dadak ado-ado golek kuburan ado-ado. Nggih. Golek kuburan luar kota. Nggih, golek kuburan sing larang. Ora malah eling pati jenengan. Wah, aku penasaran dengan kuburan paling mahal se-Indonesia. Jare jogangan siji regane semiliar, malah ora eling pati. Malah ngelingke duit. Iki nek tujuane ngelingke pati nggih kuburan sing paling cerak, ten desane awake dhewe. Nggih. Ten kuburane kaum muslimin nggih, mboten ten kuburane tiang-tiang kafir. Mboten usah ndadak enten nggih tumbas karcis, tumbas tiket adoh-adoh ming ajeng ziarah kubur. Sebab niate niku nak ndongake sahibul kubur lajeng ngeling-eling pati. Sebatas awake dhewe mboten pati ngleleng. Nek dadi wong sugih, mboten pati sedih nek dadi wong melarat. Sebab ngeling-eling pati niku insyaallah kesaenan, dadi eling akhirat nggih. Dados piyambakipun niku sregep nindakake amal-amal ingkang sae, napa niku ingkang wajib, napa niku ingkang sunah lan sak panunggalanipun. Wallahu taala alam bisawab. Jika kita tidak bisa berbahasa Arab, bagaimana nanti menjawab pertanyaan malaikat kubur? Lah, wangsulane kan ming gampang. Man robuka Allah. Man nabiyuka Muhammad. Wa madinuka Islam, ngoten tok. Ming jenengan matur Allah, Muhammad, Islam. Niku secara teknis nggih. Ning kasunyatanipun mboten kabeh menungso. Niku senadyan sing iso basa Arab, niku mboten saged, mboten mesti jaminan dheweke saged mangsuli pitakonan wonten alam kubur. Ning sing ndadosake awake dhewe niku saged lancar bingit mangsuli pitakonanipun malaikat menika nalika kita nindakake piwucal tauhid niki, ngamalake kalimat syahadat niki. Senadyan awake dhewe wong Jawa nglegena mboten ngerti maca tulis, ning nek dhuwit ngerti apal. Ora iso maca nek diapusi dhuwit ora kena. Ngabuk mangatose nesu muring-muring ngene. Sauger awake dhewe niku nindakake dawuhipun Allah, utaminipun ingkang magepokan kalian tauhid insyaallah badhe dipun damel gampang dening Allah mangsuli pitakenanipun malaikat wonten alam barzakh. Wallahu taala alam bissawab. Saya pernah mendapat tugas seni gambar kepala singa. Saya sudah nego sama Pak Guru buat menggambar yang lain, tapi tetap dipaksa buat menggambar kepala singa. Gambar sudah saya buat jelek. Pas saya kumpulkan malah dinilai bagus. Seni ini ngoten niku, Pak. Awang cat ditumplak-tumplak ngateni regane puluhan yuto. Enten kain iki, diceproti cat ngene iki, gur ngawur, payu iki. Sing nuku kok ya gelem kula ngoten, nggo apa ngoten lho. Heran kula ngian. Digawe elek malah bijine apik. Jenengan gawe rapi digawe gambar singa nganggo garisan, motone nganggo wajik, niku malah elek engko man. Sebab seni niku napa Mas asimetris nggih. Nek sikai simetris rapi malah elek malah. Jarine awong sakniki iki sarwa aneh kok. Akhirnya terakhir yang saya tahu lukisan saya dipajang di aula sekolah dan ditaruh di paling atas. Berdosakah saya dan apa yang harus saya lakukan jika saya ambil takut dimarahi sekolah? Karena itu buat pajangan. Lho kok aneh sekolah nyengenin jenengan wong sing gambar jenengan kok. Disuwun mawon, kula mboten lilo mboten legowo niki ndek kula. Nggih. Nek mboten mriki kula laporke polisi ngoten mawon. Oh niku barange jenengan dijaluk sekolah kok jenengan wedi. Mboten sak ajrih nggih. Nggih, senadyan miturut perangan ulama sanesipun, gambar makhluk hidup niku nek mboten komplit niku mpun dipun keparengaken. As-suratu hiyar ra'su, ngendikani Nabi. Gambar iku apa sirah idza quti ar-ra'su fala surata. Nek sirah wis dipotol, wis dudu gambar mleh. Nggih, sebab mboten enten makhluk hidup niku rupa ndas tok utawa rupa gembung tok niku mboten enten. Ning wondine semanten pinangka kangge ngati-ati nggih mboten sah mawon gambar-gambar makhluk hidup napa mleh dipun pajang. Jenengan usaha matur kali Pak Guru, matur kali Pak Kepala Sekolah. Ewadini kok dingel-ngel mboten saged nggih pun jenengan insya Allah mpun luar, mpun usaha. Mungkin sing nanggung dosane sekolahane. Pengelolane nggih sekolahane barang mati mboten saged nanggung. Wallahu ta'ala alam. Badhe tanglet kaya dene salat, poso, munggah kaji lan sapanunggalane niku kan saged batal. Nggih saged. Kaji, sholat niku saged batal. Nah menawi tauhid ugi saged batal napa mboten? Nggih, tauhid niku saged batal. Syahadate awake dhewe niku saged rontok, saged gogrok. Lan menawi tauhid niku batal napa saged medalaken tiyang saking muslim utawi murtad? Nggih, otomatis, Pak. Menawi tauhidipun batal niku awake dhewe dados tiyang-tiyang ingkang murtad, ora dadi wong Islam meneh. Sholat niku napa saged batal? Saged. Nalika buang angin niku batal sholate. Kaji napa saged batal? Saged. Nindakake kaji ning ten wulan mboten wulan haji. Tauhid awake dhewe nggih napa saged batal? Saged. Kapan? Nalika nindakake syirkul akbar. Syirik ingkang gedhe. Nggih, nek tauhidipun batal niku kabeh ngamal soleh rontok batal kabeh. Kaya dene jenengan gadah keraton nggih. Keraton isine joglo, limasan, taman sari, wonten Paseban Agung, wonten Sitinggil. Niku lampune abyor, cemlorot ten pundi-pundi papan kebak lampu. Ning meteran pusat niku jeglek mati nggih, kabeh melu mati. Jadi tauhid niku kaya dene meteran, dijeglekne kabeh hilang. Nggih, terus nek pun batal tauhide pripun? Mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terus syirik akbar niku napa mawon kathah? Mila saben malam Ahad ngeten iki kita sedaya maos kitab Al-Jadid syarah kitab tauhid supados kita niki saged mangertosi napa niku tauhid napa niku syirik. Sing tauhid ditindakake sing syirik dipuntilar. Ampun ngantos awake dhewe nindakake haji, salat, siam lan sak piturutipun amal-amal ingkang soleh ananging tesih nindakake kesyirikan. Ming krana mboten gelem ngaji. Ya Allah, lha kula nindakake syirik niku mboten ngerti nggih ya Allah. Lah Allah Ta'ala lah kowe iki diwenehi urip kok ora tak gunake kanggo ngaji. Lah mboten lah kula mung golek dhuwit wae niku ya Allah. Nggih, mongko menungsa niku modalipun sami. Pinaringan jatah umur. Mila yuswa ingkang tasih wonten kedah dipun ginakaken nggih kagem madosi rejeki ngupaya bogolan wastra ngopeni anak lan bojo ning ugi kedah tansah ngaji syariat Islam utaminipun babakan masalah tauhid lan syirik niki. Nggih supados kita sedaya tansah dipun jagi dening Allah pinaringan keselamatan wonten ngalam donya lan akhirat. Seseorang yang meninggal di bulan Ramadan tanggal 20. Berapa hari fidyah yang harus dibayar? 20 atau 30? Nggih, anu napa niki jumbuh kalian jumlah dinten ingkang dipuntilar nggih. Jumbuh ingkang jumlah dinten ingkang dipuntilar. Nek piyambakipun sedo tanggal kalih dosa nggih berarti kalih dosa kemawon. Nggih. Ewan dene hadis nek enten mayit mati somaan huwaliyuhu sing nindakake poso niku waline niku nalika tiyang niku gerah wonten saklebetipun Ramadan niku mboten siam, saderenge nyaur posone niku piyambakipun sampun sedo lan niku sing nyaur posone niku nggih ahli warisipun. Ewan dene piyambakipun sampun sedo dinten kalih dosa nggih fidyahipun kalih dosa mawon. Wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya harta waris dari orang tua kita yang beda agama? Anak muslim orang tua kafir. Niku mboten pareng nggih. Muslim dan kafir niku mboten pareng waris mewariskan. Nggih, sing pareng niku jenengan nampa hadiah nggih. Diwenehi ewon dene warisan sak ngertos kula niku mboten dipun keparengaken. Wallahu taala alam. Mila tiang sepuh ketah dipun dakwahi kanthi sae. Nggih, niku pinangka bektine awake dhewe dumateng tiang sepuh. Dipun sanjangi kanthi tetembungan ingkang lembah manah andap asor. Nggih, pitutur kesaenan lan dipun dongaake supados tiang sepuh niku pinaringan hidayah Islam. Wallahu taala alam. Napa angsal mejahi semut ingkang nedha kusen lan cendhela. Semut ingkang mangani kusen lan cendhela barang-barang yang dipun betahaken dening manusa menika dipun keparengaken. Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala sampun paring fatwa pilih semut ingkang dipun awisi mboten parang dipun pejahi niku semut sing ora gawe salah napa-napa. Nek semut niku pun ganggu gawe ngrusuhi awake dhewe niku sampun parang dipun napa dipun pejahi ning anggenipun mejahi niku kedah ngagem cara-cara sing mboten dipun awisi. Sing dipun awisi napa? Napa mateni semut ngagem geni diobong dikelopok mboten pareng. Nggih. Sepindah niku mboten pareng angka kalih jendelane jenengan isoh gosong kurang bejane malah kobongan enteke omahe ludes. Malah entek. Disemprot mawon ngagem napa niku sairan serangga nggih. Menawi semut sampun ganggu. Wallahu ta'ala alam. Ada sebagian kaum muslimin yang memahami apabila makmum tidak mendapati fatihah imam, maka ia terhitung makmum masbuk. Sebagian lain ketika rukuk. Mana dalil yang lebih kuat? Niki panci perkawis ingkang dipun para ulama niku sami benten pamanggih. Kula piyambak luweh tentrem nggih nyepeng pamanggih ulama ingkang ngendikaake rukuk niku sabet dipun temai nalika makmum saged nindakake rakaat niku saged dipun temai nalika makmum niku saged nindakake rukuk sesarengan kalian imam. Nggih, dalilipun pundi? Man adraka ruku'al ma'al imami qabla an yarfa'al imamu ra'sah faqad adraka raka'ah. Sapa wong iso nindakake rukuk bebarengan karo imam sak durunge imam jenggelek ngadeg saka rukuk, temen dheweke wis dianggep nemoni sak rakaat. Ananging kula matur bilih perkawis niki perkawis khilafiyah ijtihadiyah. Wallahu taala a'lam bishawab. Apa niki? Di masa pandemi saya dapat perampingan karyawan. Karyawane do dikurokke. Kemudian saya tidak patah semangat untuk daftar sana sini. Saya paham di masa COVID ini sangat sulit cari pekerjaan. Namun waktu yang cukup lama akhirnya alhamdulillah saya dapat pekerjaan. Tapi di perusahaan pembuat rambut palsu atau wig. Saya di PT tersebut sebagai pelaku pembuat rambut. Sebagai tenaga urusan limbah. Saya paham kalau kita dilarang nyambung rambut. Bolehkah saya bekerja di tempat tersebut dengan diniatkan untuk ibadah? Ibadah kok maksiat? Menjaga lingkungan sekitar dari limbah yang dihasilkan PT Rambut. Mengingat cari pekerjaan di masa COVID sesuai disiplin ilmu saya sangat sulit. Nggih, mboten kedah pendamelan niku mboten kedah cocok karo disiplin ilmu ne awake dhewe. Nggih, kula niku nek digagas niku sekolahe niku otomotif, Mak. Ha ning kula niku ngetapoli men bingung. Mboten saged. Monggo kula niku jebolan otomotif. Nggih nalika semanten niku sekolah otomotif nggih ming bocah-bocah niku nggih para wadyabala niku pendamelane ming do kerengan mawon dadi pasinaon otomotif niku mboten saged mlebet kanthi sae. Janjane pendamelan niku mboten kudu enten perusahaan. Nggih sauger mboten apa gengsian, sauger mboten ngarep-arep kudu semene belanjane mboten mesti. Nggih saged sadean, nggih saged nyambut damel sanesipun senadyan cilik. Napa niku rezeki kalau wau sing blonjo sing cilik nggih ning halal niku luwih barokah insyaallah tinimbang kita sedaya niku nyambut damel wonten papan-papan ingkang dipun awisi dening Allah. Nggih, Nabi sallallahu alaihi wasallam paring keterangan bilih nggih agami Islam niku maringi laknat dumateng tiang-tiang ingkang nyambung rambut. Nggih, rambute palsu dipasangi rambut palsu niku dipun laknat. Niku wonten dalilipun. Mila saya ini nggih sak saged-saged sak saged-saged lan nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala madosi pendamelan sanesipun senadyan nggih bayarane niku sekedhik nggih niku insyaallah luwih barokah. Nabi dawuh man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Sapa wong ninggalake salah sewijining perkara karena Allah Subhanahu wa taala Allah bakal menehi ganti sing luwih becik kanggo dheweke. Wallahu taala a'lam bissawab. Izin bertanya apakah diperbolehkan mengadzani mayit saat di liang kubur dan apakah tidak boleh menggunakan alas kaki saat di kuburan? Mboten pareng adzan kanggo mayit kala wingi sampun dipun takenaken sebab syariat adzan niku kanggo wong urip. Niku panggilan salat. Mboten dinggo ngadani wong mati sebab wong mati niku pun mboten wonten kewajiban salat malih. Napa mboten pareng ngagem alas kaki sendal sepatu nggih niku wonten dalilipun. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate mirsani wonten pawongan lanang mlebet wonten area pemakaman, wonten area pekuburan. Piyambakipun ngagem sendal ingkang larang. Siptiyatain. Niku sendal ingkang dipun damel saking kulit ingkang dipun samak, sendale wong sugih nalika semanten. Nabi mirsani tiyang kala wau sinambi duka. Nggih. Banjur Nabi ngendika ngeten iki. Wai hak Al-qihataini siptiyataini. Ciloko kowe, sendal cacah loro ki guwaan kono, aja digawa mlebu nyang area pekuburan. Lajeng Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ugi nate paring keterangan, paring fatwa, kejawi nalika area pekuburan kalawau kebak ri, kebak beling. Nggih. Kebak napa nggih? Rereget sing saged nujes. Nyokrok, nujep. Delamaane menungso lha niku awake dhewe pareng. Okeh tanduran putri malu niku nek cara Indonesia. Nggih. Nek cara Jawa tanduran wong wedok isin. Sebab nek disenggol niku mingkup dheweke. Dadi tanduran wong wedok isin niku ra enten rine nggih. Niku nek awake dhewe mboten sendalan ngidak mriku nggih, dadel duel delamaane. Ah niku dipun keparengaken ngagem sendaling napa wonten sak lebetipun kahanan ingkang normal, nggih kuburane nggih resik, mboten enten beling, mboten enten ri, niku dipun awisi ngagem sendal wonten area pekuburan. Wallahu taala a'lam bissawab. Iki tasih wonten pitakenan-pitakenan ingkang lumebet nggih, nyuwun pangapunten saestu. Kathah ingkang mboten kula waos sebab kula mboten mangertosi wangsulanipun. Perangan sanesipun jane saged ananging wektalipun sampun telas. Mbok menawi mangke Allah Subhanahu wa taala ngganjar yuswa panjang nggih saged dipun kentun melih wonten wektal candhakipun. Kita cekapaken pengawasan wonten kalau dangan dalu punika mugi-mugi saged beto manfaat wonten lepatipun atur solah bawa tindak tandu ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsi lolan subasita kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura mangan kupat janure tuwa menawi lepat nyuwun pangapura wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.